Semalam di Pulau Pinang tak mungkin dapat ku lupa pemandangan yang indah di Tanjung Bunga bersiar di keliling kota. Semalam di Pulau Pinang kenangan manja menjelma, rasa hatiku tak mau pulang meninggalkan Pulau Pinang. Terkenang daku peristiwa dahulu berjumpa di padang kota, bergurau senda menjalinkan kasih mesra. Semasa di Pulau Pinang kenangan menjadi sejarah, tapi sayang hanya sebentar saja semalam di Pulau Kenang daku peristiwa dahulu berjumpa di padang kota, bergurau riuh di pantai menjalinkan kasih mesra. Semasa di Pulau Pinang kenangan menjadi sejarah, tapi sayang hanya sebentar saja semalam di Pulau Pinang.